In our last manto, we had explained about up to first jhana stage. Do you remember in first jhana, how many jhana factors are there? 5 jhana factors. What are 5? Vidyaga, vichara, vidhi, sukha, egagata. Vidyaga is the obligation of the mind to the anambana padibhaga nimitta. Vichara is sustainment or sustained obligation of the mind to the anambana padibhaga nimitta. Piti is joy, enjoying. Sukha is happiness feeling taking anambana padibhaga nimitta as object. Egagata is one-pointedness. In this case, that egagata means samasamadhi, right concentration on the anabana padibhaga nimitta. Altogether, there are 5 jhana factors. Dalam dhamma desana atau dalam pembahasan dhamma kita yang lalu, kita sudah membahas tentang jhana pertama, di mana sudah disinggung adanya faktor jhana yang jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata. Witaka adalah pengerahan batin kita pada nimit patibaga nimitta dari anapanasati. Kemudian wicara adalah mempertahankan pengerahan batin kita terhadap patibaga nimitta dari anapanasati. Piti adalah kegiuran. Kemudian sukha adalah kebahagiaan, di mana kebahagiaan di dalam objek patibhaga nimitta dari anapanasati. Kemudian ekagata adalah kemanunggalan, di mana itu merupakan nama lain dari sama samadhi, yaitu memiliki sama-samadhi pada patibhaga nimitta dari anapanasati sebagai objek. Jadi secara total ada 5 faktor jhana. If you can discern these 5 jhana factors together simultaneously, then you should try to practice 5 mastery. What are 5 mastery? Number 1, Aujana wasi. Reflecting five jhana vedas. Number two, samabhijana vasi. Entering jhana. Skillfulness while reflecting jhana vedas. This is called Aujana wasi. Number two is skillfulness while entering jhana. Samabhijana wasi. Number three is adhijana wasi. Skillfulness in resolution. May my first jhana concentration last long, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hour, etc. Oh, very good. If you can concentrate more than 4 hours, it is very good. So such resolution, skillfulness and resolution. Uttana wasi means skillfulness emerging from jhana. Emerging from jhana. Whenever you want, you should try to emerge from jhana. This is especially preparation for vipassana. Some meditators, when entering jhana, they cannot emerge quickly. Because of this reason, such type of skillfulness for vipassana also necessary. Usually, for beginners, while practicing samatha, it is not so important because they can easily emerge. Another one is pichavakana vasi, skillfulness reviewing jhana vedas. So number one in this number five is very close to each other. I will explain later because translator will wait. Apabila kita sudah mampu untuk mencermati atau ya melihat kelima faktor jhana ini secara bersamaan, maka kita perlu melanjutkan dengan mencoba untuk berlatih lima kemahiran atau lima wasi. Kemahiran yang pertama yang disebut sebagai awajana wasi, yaitu kemahiran dalam atau ke ya kecekatan atau kemahiran dalam mencermati kelima faktor jhana. Kemudian yang kedua adalah sama wajana wasi, yaitu kemahiran atau kecekatan, keterampilan dalam hal memasuki jhana. Yang ketiga adalah adhitana wasi, yaitu kemahiran atau ketangkasan dalam hal adhitana atau bertekad. Keterangannya adalah bahwa apabila kita ingin bertahan dalam jhana misalnya selama 2 jam, 3 jam atau 5 jam, maka kita mampu melakukannya. Karena kalau kita sudah kita sudah mahir dalam adhitana wasi ini. Jadi dengan latihan adhitana wasi ini kita bisa bertahan lama dalam jhana kita. Kemudian yang keempat disebut sebagai uttana wasi, yaitu kemahiran atau ketangkasan dalam hal keluar dari jhana. Ini terutama dikhususkan untuk persiapan melakukan vipassana. Karena ada sejumlah orang, mereka tidak mampu untuk keluar dari jhana dengan cepat. Tentu saja bagi seorang pemula, karena kemampuan mereka untuk bertahan dalam jana itu juga terbatas, sehingga mereka dengan mudah sekali keluar dari jana. Tapi maksudnya itu adalah bagi mereka yang sudah mahir, biasanya kadang-kadang ada sejumlah yogi, mereka tidak bisa dengan cepat keluar dari jana mereka. Kemudian yang kelima adalah pacawekana wasi, yaitu kemahiran atau ketangkasan untuk melakukan peninjauan. What is the difference between ahojana wasi and pacawekana wasi? Both are reflected in reviewing jhana vedas. If you had already practiced mentality meditation, nama kamadhana, you will understand very easily this explanation. When you are reviewing or reflecting jhana vedas, there is one type of mind-cognitive process which runs thus. Number one, mindo advancing consciousness, manodhara vajana. Then there are seven embarrassments, seven jivanas. Mindo advancing consciousness also can reflect jhana vedas. In the same way, seven impartial mind moments, jhana mind moments also can review jhana vedas. If a meditator can reflect five jhana vedas by mind or advancing consciousness, such type of reflecting jhana vedas is called ahojana vasi, skillfulness in reflecting jhana vedas. If a meditator can review jhana vedas very quickly by imparting seven imparting mind moments, seven jhanas, such type of reviewing knowledge is called picha vakana vasi. Reviewing knowledge to the five jhana vedas. This is only the difference. However, for beginners, it is not easy to differentiate these two, reflecting knowledge and reviewing knowledge. Why? They cannot understand clearly mentality, meditation, nama kamadhana. Because of this reason, for beginners, usually we teach, if you can discern five jhana vedas together simultaneously, very quickly, it is enough. In this way, we teach. Jadi, ketangkasan yang pertama, atau kemahiran yang pertama, yaitu awajana wasi, itu adalah kemampuan untuk menilik kelima faktor jhana. Sedangkan yang kemahiran yang kelima, yaitu pacawekana wasi, kemahiran dalam meninjau kelima faktor jhana. Lantas apa perbedaan antara awajana wasi, penilikan kelima, kemahiran dalam hal penilikan kemahiran menilik kelima faktor jhana, dan pacawekana wasi, yaitu kemahiran meninjau kelima faktor jhana. Apa perbedaannya? Apabila kita sudah mampu melakukan nama kamadhana atau meditasi terhadap fenomena batin atau fenomena mental, maka kita akan dengan mudah membedakan keduanya. Kita tahu bahwa dalam hal rentetan proses pengetahuan yang diperoleh melalui pintu batin, pada dasarnya ada dua bagian, yaitu yang pertama adalah manowara awajana. Itu bagian yang pertama, yaitu kesadaran pengalihan, kesadaran pengalih, pengarah melalui pintu batin, yaitu manodwara awajana. Kemudian yang bagian yang kedua adalah tujuh kesadaran awajana, tujuh rentetan kesadaran jawana. Dan apabila kita menggunakan kesadaran yang pertama, yaitu manodwara awajana, itu kita mampu untuk menilik kelima faktor jana. Demikian pula, apabila kita menggunakan kesadaran ketujuh rentetan jawana itu, kita juga akan mampu menilik atau meninjau kelima faktor jana. Nah, pada saat kita melakukan awajana wasi, kita menggunakan kesadaran manodwara awajana itu sebagai untuk menilik faktor jana. Sedangkan pada saat kita melakukan atau berlatih paccawekkhana wasi, kita menggunakan ketujuh rentetan kesadaran jawana untuk meninjau kelima faktor jana. Bagi seorang pemula tidak mudah untuk membedakan kedua proses ini. Apabila karena pada saat itu mereka belum memahami atau mereka belum mahir dalam hal meditasi fenomena mental atau fenomena batin atau nama kamatana. Oleh karena itu biasanya kita mengajarkan kepada para yogi yang pemula itu hanya sekedar mengamati atau meninjau atau menilik secara bersamaan saja, dan itu pun sudah cukup. Usually we encourage meditators to practice Vajrayana at least for 3 days. Within 3 days, if they can maintain their Vajrayana concentration more than 2 hours or nearly 3 hours, other than usually we teach to practice second jhana. If a meditator wants to go to from first jhana to second jhana, first he or she should re-establish first jhana concentration at least about 1 hour. Imagine from first jhana, he or she should reflect two disadvantages and one advantage first. What are two disadvantages? This first jhana is close to the enemy hindrances. Why it is close to the enemy hindrances? Usually, many meditators who practice practically understand well. When they see Anapanasatipaka Nimitta, and if they can concentrate well on the Anapanasatipaka Nimitta, such type of concentration is called excess concentration, Upachara Samadhi. At the Upachara Samadhi stage, meditator's mind became very peaceful and quiet. At that day only, five hindrances do not visit to a meditator's mind. However, before excess concentration stage, occasionally, one or two or many of hindrances may visit to a meditator's mind, such as chattering mind, wandering mind, homesick mind, quarreling mind, etc. Biasanya kita mendorong atau menganjurkan para yogi untuk melakukan atau memasuki jhana pertama minimal selama 3 hari, dan di mana setiap sesi meditasi mereka harus mampu memasuki jhana minimal 2 jam atau 3 jam. Jadi itu dilakukan selama 3 hari berturut-turut minimal. Apabila mereka sudah mampu untuk melakukan itu, barulah mereka dianjurkan, dibolehkan untuk memasuki jhana yang kedua. Jadi pertama-tama mereka harus memasuki atau memasuki jhana pertama dulu selama 1 jam. Kemudian setelah keluar dari jhana yang pertama, maka mereka perlu merenungkan 2 kerugian dari jhana pertama dan merenungkan 1 keuntungan dari jhana kedua. 2 kerugian dari jhana pertama atau 2 cacat mungkin, 2 celak, 2 cacat dari jhana pertama. Yang pertama adalah bahwa jhana pertama dekat dengan musuh rintangan batin atau niwarana. Jadi dekat dengan rintangan batin atau niwarana. Pada saat seseorang mulai mampu untuk memasuki jhana, pertama-tama dia melihat patibhaga nimitta dari anapana sati. Dia mampu memusatkan perhatiannya pada nimitta tersebut. Pada saat itu dia mulai memasuki upacara samadhi atau tingkatan menjelang jhana. Pada saat itu batinnya terasa damai dan tenang, hening. Dan kelima rintangan batin itu juga tertekan dan tidak muncul. Tetapi sebelum mereka memasuki upacara samadhi, masih sesekali akan dilanda atau didatangi oleh 1 atau 2 rintangan batin. Misalnya batin mereka masih bisa bercakap-cakap sendiri, atau batin mereka masih bisa mengembara. Usually, excess concentration, upacara samadhi, and full absorption concentration, jhana samadhi, are very close to each other. At the end of excess concentration, full absorption concentration, jhana concentration rise. So they are connected to each other. Because of this reason, this fight jhana is close to the enemy hindrances. This is one disadvantage. Another disadvantage is, please reflect, jhana fetters. Among 5 jhana fetters, there are Udaka and Vichara. These Udaka and Vichara are very close. Why? You must always apply your mind to the anapana paribhaga nimitta. If you do not apply your mind to the anapana paribhaga nimitta, then your concentration will fall down. So you must always apply your mind to the anapana paribhaga nimitta. While applying your mind to the anapana paribhaga nimitta, vidyaka is initial application of the mind to the anapana paribhaga nimitta. Vichara is sustained application of the mind to the anapana paribhaga nimitta. Because of this reason, such type of application of the mind to the anapana paribhaga nimitta is a gross mental and mental idea, mental formation. If without applying the mind to the anapana paribhaga nimitta, if mind stay peaceful and quietly on the anapana paribhaga nimitta, it will be very good. Is it true? No one, no answer. Okay, sir. Jadi upacara samadhi dengan apana samadhi atau tingkatan menjelang samadhi atau konsentrasi dan tingkatan terjadinya serapan penuh, terserap batin, terserap penuh pada nimitta itu sangat berdekatan. Jadi upacara samadhi sama apana samadhi itu sangat berdekatan. Jadi setelah seseorang berada pada akhir dari atau ujung dari tingkatan menjelang samadhi atau upacara samadhi, maka dia akan memasuki apana samadhi atau full absorption atau batin terserap penuh pada nimitta. Jadi upacara samadhi dan apana samadhi itu berkaitan erat sekali atau berhubungan satu sama lainnya, maksudnya bertetangga. Oleh karena itu, jhana pertama merupakan suatu sangat dekat dengan musuhnya. Yang kedua, hal yang kedua yang perlu direnungkan atau kerugian dari jhana yang pertama yang perlu direnungkan atau cacat dari jhana yang pertama yang perlu direnungkan adalah bahwa di antara kelima faktor jhana itu, witaka dan wicara itu sangat kasar dibandingkan yang lainnya. Witaka yaitu suatu usaha pengarahan batin pada patibhaga nimitta dari anapana sati. Sedangkan wicara adalah mempertahankan pengerahan batin, mempertahankan batin tetap berada pada patibhaga nimitta dari anapana sati. Kalau kita tidak membangun witaka dan wicara, maka konsentrasi kita akan merosot. Oleh karena itu, harus selalu mengupayakan adanya witaka dan wicara itu supaya konsentrasi kita tidak merosot. Dan upaya pengerahan batin seperti itu merupakan suatu bentuk batin yang sangat kasar. Dan tentu saja dibandingkan dengan keadaan di mana kalau tanpa melakukan pengarahan batin pada objek, tetapi batin kita sudah mampu, sudah bisa berada atau berdiam pada nimitta, patibhaga nimitta dari anapanasati itu dengan damai dan tenang, tentu saja itu akan lebih baik. Jadi tanpa melakukan pengarahan, batin kita sudah mampu untuk, sudah bisa berada berada dalam nimitta dengan damai dan tenang, tentu saja itu akan jauh lebih baik. I will repeat again. There are two disadvantages. Number one, this vajana is close to the enemy hindrances. Number two, vijaga and vichara are very close. Do you remember? These two. These are two disadvantages. Then please reflect one advantage. What is one advantage? Please reflect piti, sukha, and ekagda. These three janapadas, piti, sukha, and ekagda, are very peaceful. Which are the jhana factors of second jhana? Or second jhana factors? After reflecting in this way, with the intention for the attainment of second jhana, you should concentrate on the anapana patibhaga nimitta. However, in this case, you must take care. Reflecting must be only just for few seconds only, not for few minutes or for many seconds. If you reflect for few minutes, then your nimitta may disappear. Because of concentrated mind, the nimitta is stable. When concentration lose, decrease, then nimitta may disappear. Because of this reason, while reflecting, two disadvantages and one advantage. You must do very quickly. You must try to be finished within few seconds. After reflecting in this way, with the intention for the attainment of second jhana, you should concentrate on your anapana patibhaga nimitta, counterpart sign. While concentrating on your anapana patibhaga nimitta, very soon, full absorption may arise. Usually, such type of full absorption for beginners, such type of full absorption is vajana full absorption only. Imagine from that full absorption, after 2 or 3 minutes later, you should stay in that full absorption 2 or 3 minutes. Imagine from that full absorption when reflecting jhana patterns. At that time, you will see. Previously, you reflect only. Now you will see. Vijaga vichara is very gross. Piti sukha ekagra is very peaceful and quiet. At that time, with the intention to remove gross jhana pedas, vijaga vichara, vijaga and vichara. To achieve peaceful pedas, which are the second jhana fadha, second jhana. You should concentrate on your anapana patibhaga nimitta again. At that time, full absorption will arise again. Usually, such type of full absorption may be second jhana full absorption. If it is really second jhana full absorption, then meditator will understand there is no vijaka vichara. Only piti sukha ekagra is exists. Or piti sukha ekagra is only piti sukha ekagra are present. Jadi, kami ulangi bahwa perenungan terhadap kedua cacat atau kerugian dari jhana pertama ada, yaitu yang pertama bahwa jhana pertama sangat dekat dengan rintangan batin. Yang kedua, perenungan yang kedua bahwa witaka dan wicara itu sangat kasar. Kemudian Perenungan yang berikut adalah satu keuntungan dari jana yang kedua, atau satu keuntungan dari piti sukha dan ekagata. Bahwa piti sukha dan ekagata, atau tiga faktor jana yang sisanya itu sangat damai, sangat tenang, dan ya itu piti sukha ekagata merupakan faktor jana yang kedua. Dengan niat untuk memasuki jana kedua, lantas sang yogi seyogianya kembali memusatkan perhatiannya pada patibhaga nimitta dari anapanasatinya. Kemudian pada saat itu dia seyogianya hati-hati. Karena kalau pada saat itu dia melakukan perenungan atau perenungan terhadap kedua kerugian dan satu keuntungan itu terlalu lama, misalnya beberapa menit, maka nimitanya akan hilang atau konsentrasinya akan merosot. Oleh karena itu, perenungan kedua kerugian dan satu keuntungan itu perlu dilakukan secara cepat, yaitu hanya dalam beberapa detik. Jadi diulangi, pertama dia harus memiliki niat untuk memasuki jana kedua. Kemudian dia mulai memusatkan perhatiannya pada patibhaga nimitta yang telah didapatkannya, yang ada. Setelah itu dia melakukan setelah dia konsentrasi pada nimitanya, maka dia akan mencapai, biasanya dia akan mencapai jana pertama. Dia akan memasuki tingkatan apana jana. Dan setelah berada di dalam jana pertama selama satu atau dua menit, maka dia seyogianya keluar dari jana pertama dan melihat kelima faktor jana yang ada. Dia akan langsung kelihatan bahwa witaka dan wicara itu sangat kasar, sedangkan piti sukha dan ekagata itu sangat damai. Dan pada kasus ini dia bisa langsung melihat, jadi bukan melakukan peninjauan atau perenungan. Dia bisa langsung melihat bahwa witaka dan wicara itu sangat kasar, sedangkan piti sukha dan ekagata itu sangat damai. Nah, setelah itu dia perlu meniatkan kembali, dia perlu berniat kembali untuk menyingkirkan witaka dan wicara untuk mendapatkan kedamaian yang lebih dalam, lebih tinggi. Oleh karena itu, dia perlu memusatkan perhatiannya lagi pada patibhaga nimitta yang didapatkannya. Pada saat itu, dia akan memasuki apana samadhi, atau dia akan memasuki tingkatan jana yang kedua. Jadi mungkin dia akan memasuki tingkatan jana yang kedua. Kalau dia benar-benar memasuki jana kedua, maka dia akan memahami bahwa pada saat itu hanya ada piti sukha dan ekagata. Sedangkan witaka dan wicara sudah tidak ada lagi. When a meditator actually attains abdu second jhana stage, at the time usually we ask them one question. Which jhana is better between these two jhanas, first jhana and second jhana? Usually many meditators, they give one answer. Second jhana is better. Then we ask again, do you want another better one? Oh, of course. They give this answer. So, when they compare first jhana concentration and second jhana concentration, they themselves understand second jhana concentration is better than first jhana concentration. At that time, they themselves understand this is second jhana, this is first jhana. So if you want to understand clearly between these two jhanas, please practice practically. At that time, you will understand more clearly. Apabila seorang yogi sudah sungguh-sungguh mencapai jhana kedua, maka biasanya kita akan mengajukan satu pertanyaan kepada yogi tersebut. Kita akan bertanya, yang mana yang lebih baik? Jhana pertama atau jhana kedua? Yang mana yang lebih bagus, jhana pertama atau jhana kedua? Biasanya jawaban yang mereka berikan adalah, yang lebih baik adalah jhana kedua. Kita akan mengajukan pertanyaan lanjutan. Apakah Anda menginginkan keadaan yang lebih baik dari jhana yang kedua? Biasanya jawaban yang diberikan adalah tentu saja mau. Dan setelah membandingkan jhana pertama dan jhana kedua, jadi biasanya orang akan mengetahui secara langsung bahwa jhana kedua itu jauh lebih baik. Mereka akan memahami dengan sendirinya di antara jhana pertama sama jhana kedua itu jhana kedua lebih baik. Bagi mereka yang sudah mengalaminya sendiri, mereka akan memahami itu. Oleh karena itu, apabila kalian mau memiliki kemampuan untuk membedakan jhana pertama sama jhana kedua, silakan berlatih. Maka nantinya kalian akan memahami dengan jelas tentang hal ini. If a meditator actually wants to attain another Buddha jhana, then he or she must practice this second jhana by mastery. In the same way which we had mentioned in first jhana. At least they should stay in second jhana 2 or 3 days. If they can maintain this second jhana more than 2 hours or 3 hours. At that time, if they want to change that jhana, then they must re-establish this second jhana concentration at least for about 1 hour. But here, he had already attained 2 jhanas. First jhana and second jhana. While he is practicing second jhana, he should stay in first jhana for 5 minutes, 10 minutes only. After that, he should go to second jhana for a long time. Now, if he want to go to that jhana Again, he must re-establish first jhana for a few minutes, second jhana for about at least 1 hour. Emerging from second jhana, he should reflect. This second jhana is close to the enemy, vijaga vichara. This is second first jhana pada. First jhana padas. Then again, please reflect. We did try. That PD is cross. Why PD is cross? Usually, PD produces emotion. Mind, because of PD, mind shakes a little bit. So, PD is cross. Then please reflect. These are two disadvantages. I will repeat again. One disadvantage is this jhana is close to the enemy vijaga vichara, which are the first jhana fetters. Number two, PD is cross. These are two disadvantages. Then after that he should reflect one advantage. Sukha ekagata is more quiet. After reflecting, he should concentrate on the Patibhaga, Anabana Patibhaga Nimitta again. While concentrating on the Anabana Patibhaga Nimitta with the intention for the attainment of the jhana, then full absorption will arise. Usually, for beginners, such type of full absorption is only second jhana. He should stay in that second jhana for 2 or 3 minutes only. Imagine from that second jhana, while reflecting jhana padas, at that time he will see PD is cross. Sukha ekagra is very quiet, very peaceful and very quiet. At that time, with the intention to remove cross pada PD and to attain peaceful padas, Sukha ekagra, which are the jhana padas of that jhana, he should concentrate on the Anabana Patibhaga Nimitta again. Very soon, full absorption will arise. That full absorption may be that jhana full absorption. If it is really that jhana full absorption, then he will understand there is no PD. There are only two jhana padas, Sukha and Ekagata. At that time, he should maintain this second jhana at least up to 2 hours or 3 hours. He should practice this third jhana. He should practice this third jhana at least for 2 or 3 days. He should maintain his concentration at that jhana concentration at least for 2 or 3 hours. While practicing that jhana, he should begin from first jhana. So in first jhana, he should stay 5 minutes or 10 minutes. In second jhana also, he should stay 5 minutes or 10 minutes. Then he should go to that jhana. He should maintain this that jhana at least 2 or 3 hours. At least he must practice 3 days, 2 or 3 days. After that, if he want to go to fourth jhana, then he can go to fourth jhana. Kalau dia, kalau sang yogi, sungguh-sungguh sudah mencapai jhana kedua, di mana dia uh, Kalau sang yogi sudah sungguh-sungguh mencapai jhana kedua, di mana dia sudah merasakan bahwa jhana kedua itu jauh lebih baik, dia seyogianya melatih, berlatih lagi dalam jhana kedua tersebut. Dia seyogianya melatih lagi kelima kemahiran atau ketangkasan yang seperti dilakukan pada jhana pertama. Dia seyogianya mampu bertahan dalam jhana kedua tersebut selama 2 jam atau 3 jam. Dan ini dia bisa melakukannya selama 2 atau 3 hari secara berturut-turut. Pada saat dia menghendaki untuk naik lagi ke bisa masuk ke jhana ketiga, maka dia seyogianya kembali memasuki jhana kedua. Jadi pertama-tama biasanya dia perlu memasuki jhana pertama dulu selama 5 sampai 10 menit. Kemudian masuk ke jhana kedua dan bertahan di dalam jhana kedua tersebut selama 1 jam. Setelah itu keluar dari jhana kedua, dia seyogianya merenungkan 2 kerugian dan merenungkan 1 keuntungan. 2 kerugian yang direnungkan adalah yang pertama, bahwa jhana kedua tersebut sangat dekat dengan musuhnya, yaitu witaka dan wicara. Yang kedua, kerugian yang kedua adalah bahwa piti itu cukup kasar juga, karena piti atau kegiuran itu menghasilkan gejolak emosi. Batin juga bisa terguncang sedikit, bisa goyah sedikit. Oleh karena itu, piti dibandingkan sama yang sisanya itu lebih kasar. Kemudian dia perlu merenungkan lagi 1 keuntungan, bahwa sukha dan ekagata atau kebahagiaan dan kemanunggalan batin itu jauh lebih damai. Jadi saya ulangi, jadi dia perlu merenungkan 2 kerugian dan 1 keuntungan. Pertama, bahwa kerugiannya bahwa jhana kedua lebih dekat ke musuhnya, yaitu witaka dan wicara. Dan kerugian yang kedua adalah piti itu kasar, karena bisa menghasilkan gejolak emosi dan batin menjadi sedikit goyah. Dan keuntungan yang lainnya, keuntungan yang perlu direnungkan adalah bahwa sukha dan ekagata itu lebih damai. Selanjutnya, dia perlu memusatkan perhatiannya lagi pada patibhaga nimitta yang didapatkannya, kemudian meniatkan untuk memasuki jhana ketiga. Pada saat itu dia akan memasuki tingkatan apana samadhi, akan memasuki tingkatan batin yang terserap penuh pada nimitta. Bagi seorang pemula, biasanya dia hanya akan memasuki jhana kedua. Maka pada saat dia mulai memasuki jhana kedua, dia seyogianya berada dalam jhana kedua tersebut selama 2 atau 3 menit. Kemudian setelah keluar dari jhana kedua tersebut, dia perlu melihat lagi faktor jhana yang ada. Dia akan melihat bahwa piti atau kegiuran itu, dia bisa langsung melihat bahwa piti atau kegiuran itu kasar, sedangkan sukha dan ekagata itu lebih damai. Dan lantas dia perlu meniatkan untuk menyingkirkan piti atau kegiuran. Lantas dia perlu memusatkan perhatiannya lagi pada patibhaga nimitta. yang ada, dan dia akan memasuki tingkatan absorpsi penuh atau apana samadhi, dan mungkin dia akan memasuki tingkatan jhana yang ketiga pada saat itu. Kalau dia betul-betul memasuki tingkatan jhana yang ketiga, maka dia akan memahami pada saat itu bahwa pada saat itu tidak ada piti, yang ada hanya sukha dan ekagata, kebahagiaan dan kemanunggalan batin. Dia seyogianya mempertahankan keadaan demikian, yaitu jhana ketiga ini, selama 2 jam atau 3 jam. Dan seyogianya dia bisa melakukan ini selama 2 atau 3 hari secara berturut-turut. Jadi apabila seseorang ingin memasuki jhana ketiga, pertama-tama dia harus memasuki jhana pertama dulu selama 5 sampai 10 menit. Kemudian dia masuk ke jhana yang kedua, bertahan di dalam selama 5 sampai 10 menit. Kemudian naik lagi ke tingkatan jhana ketiga. Dan itu dia seyogianya melakukannya selama 2 jam atau 3 jam. Dan dilakukan selama 2 atau 3 hari berturut-turut. Maka apabila dia sudah mampu melakukan ini, maka dia bisa naik lagi ke tingkatan jhana keempat. In this, that jhana also immediately that you practice 5 mastery at least for 2 or 3 days. After 2 or 3 days, if he want to go to 4th jhana, first he should re-establish 1st jhana concentration for a few minutes, 2nd jhana concentration for a few minutes, and that jhana concentration at least for about 1 hour. Imagine from that jhana concentration he should reflect 2 disadvantages and 1 advantage. 2 disadvantages are: number 1, this that jhana is close to the enemy piti. This is the 2nd jhana pada. Then please reflect sukha. Sukha is also close. Actually, this sukha, that jhana sukha, is highest mundane sukha. In mundane world, this is highest sukha. Although it is highest sukha, but actually it is also gross. Why? If one object is taking one object, happiness feeling appear, that happiness feeling is one type of gross manner. Mind is a little bit shaking, enjoying this happiness. Because of this sukha happiness feeling, then this jhana also can easily fall down. This is 2nd disadvantage. Then please reflect upekkha ekagata. Upekkha ekagata is, upekkha is neutral feeling. Ekagata is one-pointedness. These two paddhas are both jhana paddhas. So upekkha neutral feeling is very quiet, equanimous feeling. This is 1 advantage. After reflecting these 2 disadvantages and 1 advantage, with the intention for the attainment of 4th jhana, he should concentrate on the anapanasatipaṭṭhāna nimitta again. In this case, reflecting 2 disadvantages and 1 advantage also must be for a few seconds only. After reflecting these two disadvantages and one advantage, while he is focusing on anabana paribhaga nimitta again, full absorption will arise again. Usually this full absorption also, for beginners, but jhana full absorption only. He should stay in that jhana for few minutes. Imagine from that jhana, while reflecting jhana pedas, at that time he will see sukha is very gross. Upekha ikagda, two jhana pedas of both jhana are very quiet. After reflecting in this way, with the intention to remove gross pedas sukha and to attain peaceful pedas, jhana pedas, which is the fourth jhana pedas. He should concentrate on the anapana paribhaga nimitta again. While concentrating on the anapana paribhaga nimitta again, very soon full absorption will arise. That full absorption may be fourth jhana full absorption. If it is really fourth jhana full absorption, the meditator will understand there is no sukha, only two jhana pedas, upekkha and ekagata. At that time he will understand, I had already attained fourth jhana states. Jadi kalau dia sudah mampu untuk mencapai jhana ketiga, maka dia seyogianya berlatih lagi kelima kemahiran atau ketangkasan yang telah disebutkan sebelumnya. Dan itu dia lakukan selama dua atau tiga hari. Setelah itu, dia boleh mulai mencoba untuk memasuki jhana keempat. Pertama, dia memasuki jhana pertama dulu selama beberapa menit, kemudian memasuki jhana kedua selama beberapa menit, kemudian memasuki jhana ketiga selama satu jam. Keluar dari jhana ketiga, dia seyogianya merenungkan dua kerugian dan satu keuntungan. Pertama, kerugian dari jhana ketiga, bahwa jhana ketiga tersebut sangat dekat dengan musuhnya, yaitu piti. Dan kerugian yang kedua adalah bahwa faktor jhana yang ketiga, yaitu sukha atau kebahagiaan, itu juga relatif lebih kasar. Karena sukha ini atau kebahagiaan ini walaupun merupakan suatu kebahagiaan tertinggi duniawi, tetapi karena dia merupakan suatu kebahagiaan terhadap suatu objek, maka dia masih merupakan suatu fenomena mental, fenomena batin yang kasar. Dan ketika seseorang berada di dalam kebahagiaan, batinnya pun itu tidak, batinnya itu masih ada goyah, masih ada kegoyahan, karena dia menikmati kebahagiaannya. Dan jhana tersebut mudah sekali merosot. Oleh karena itu, dia perlu merenungkan lagi keuntungan yang satunya, bahwa upekkha dan ekagata itu jauh lebih tenang. UPK dan Ekagata ini adalah faktor jhana yang keempat. Jadi saya ulangi, setelah dia keluar dari jhana ketiga, dia perlu merenungkan dua kerugian jhana ketiga dan satu keuntungan jhana keempat. Kerugian dari jhana ketiga adalah dekat sama musuhnya, yaitu piti. Kemudian kerugian yang kedua adalah faktor jhana sukha atau kebahagiaan itu masih relatif lebih kasar. Kemudian keuntungan dari jhana keempat adalah bahwa UPK dan Ekagata itu lebih tenang. UPK dan Ekagata yang merupakan faktor jhana keempat itu jauh lebih tenang. Dengan niat, jadi dia perlu melakukan perenungan dua kerugian dan satu keuntungan ini hanya dalam beberapa detik, ya, harus dilakukan secara cepat. Kemudian dengan niat untuk mencapai jhana keempat, dia seyogianya memusatkan perhatiannya lagi pada patibhaga nimitanya. Dan dengan segera dia akan memasuki tingkatan apana samadhi. Dia akan memasuki keadaan batinnya terserap penuh pada objeknya, yaitu nimitta. Bagi seorang pemula, dia pada saat itu mungkin akan memasuki jhana ketiga. Dan dia seyogianya bertahan dalam jhana ketiga ini selama beberapa menit. Kemudian keluar dari sana, dia akan melihat, dia seyogianya melihat bahwa faktor jhana yang keada, yaitu sukha, itu tampak kasar. Sedangkan yang lainnya, Ekagata, itu lebih damai. Dan dengan niat untuk menyingkirkan faktor jhana sukha atau faktor kebahagiaan ini, dia lantas berusaha untuk mendapatkan faktor yang lebih damai. Dan lantas dia memusatkan lagi perhatiannya pada patibhaga nimitta. Dan tak lama kemudian dia akan memasuki apana samadhi. Dia akan memasuki keadaan di mana batinnya terserap penuh pada objek. Dan mungkin pada saat itu apana samadhi yang dia capai atau full absorption yang dia capai adalah tingkatan jhana keempat. Kalau dia betul-betul memasuki jhana keempat, dia akan memahami bahwa pada saat itu tidak ada faktor sukha. Yang ada hanyalah UPK atau perasaan netral dan Ekagata. Ekagata yaitu kemanunggalan batin. Dan dia memahami bahwa pada saat itu dia betul-betul sudah mencapai jhana keempat. In fourth jhana, Upekkha is equanimous feeling. Ekagata is sama samadhi, right concentration. Because of equanimous feeling, right concentration, sama samadhi of fourth jhana became very strong and powerful. Because of this reason, feeling is not clear, concentration is very deep and profound. Because of this reason, many meditators, they say fourth jhana is best jhana. However, some meditators, they like third jhana. Why I ask to them? They say In that jhana, happy feeling is very good. In fourth jhana, feeling is not clear, so they don't like. What is the reason? The reason is their parami only. In previous life, when they are practicing jhanas, they emphasize a jhana a lot. They like that jhana a lot. Because of this parami, in this very life also, when they are practicing jhanas, they like that jhana very much. Pada saat seseorang sudah mencapai jhana keempat, faktor jhana yang ada hanyalah upekkha dan ekagata. Upekkha itu adalah perasaan yang netral. Kemudian ekagata atau samasamadhi itu sangat kuat. Sangat kuat. Jadi pada saat itu, pada saat tingkatan jhana keempat, perasaan tidak begitu jelas dan konsentrasi sangat dalam. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa jhana keempat adalah jhana yang terbaik, jhana yang tertinggi. Namun, ada sejumlah yogi, mereka lebih suka jhana ketiga. Ketika ditanya, mengapa Anda lebih suka jhana ketiga? Jawaban mereka adalah, karena pada jhana ketiga masih ada perasaan suka, masih ada perasaan bahagia. Dan itu sangat baik. Sedangkan pada jhana keempat, perasaan itu tidak jelas. Oleh karena itu, mereka lebih suka jhana ketiga, karena di sana masih ada suka. Dan alasan mengapa mereka lebih suka pada jhana ketiga itu karena semata-mata karena parami masing-masing. Jadi mungkin dalam kelahiran lampau mereka, mereka pada saat sudah mencapai jhana, mereka lebih menekankan pada jhana yang ketiga. Sehingga pada saat ini mereka sangat suka dengan jhana tiga tersebut. In fourth jhana, there is one special characteristic. What is that special characteristic? Breathing is completely stopped. In Gaudiya Nikaya, there is one sutta called Anubhava Nirodha Sutta. In Gaudiya Nikaya, Navaka Nibbata. In that sutta, Buddha explains different types of cessation. For example, in five jhana, five hindrances are six. In second jhana, Vidagha Uchara is six. Vidagha Uchara are six. In third jhana, Vidhi is six. In fourth jhana, Sukha is six. And the breath, asasa, pasasa also completely cease. In this way, Buddha teach. Many scientists, they do not believe this. Why? It is impossible to maintain this fourth jhana without breathing. This is their idea, because they do not yet attain up to fourth jhana. So they say like that. But the power of fourth jhana concentration can maintain this body without breathing for 1 hour, 2 hour, or 3 hour, etc. Dalam jhana keempat, ada satu suatu apa, ada suatu gejala yang sangat khusus, yaitu napas menjadi berhenti. Di dalam Anguttara Nikaya bagian Nawaka Nipata ada satu sutta yaitu yang berjudul Anupubba Nirodha Sutta. Di sana diceritakan berbagai jenis kelenyapan atau kemusnahan. Dikatakan bahwa pada jhana pertama yang musnah itu adalah 5 rintangan batin atau 5 niwarana. Kemudian pada jhana kedua yang musnah itu adalah witaka dan wicara. Pada jhana ketiga yang musnah itu adalah piti. Kemudian pada jhana keempat, demikian dikatakan di dalam sutta itu, yang musnah adalah suka. Selain itu juga dikatakan napas masuk dan napas keluar juga berhenti. Banyak ilmuwan tidak percaya hal ini, yaitu napas berhenti pada saat seseorang mencapai jhana keempat. Mereka mengatakan ini tidak mungkin terjadi. Dikatakan banyak ilmuwan mengatakan bahwa tidak mungkin mempertahankan jhana keempat tanpa bernapas. Tetapi sesungguhnya dengan kekuatan jhana keempat, seseorang mampu mempertahankan badan ini tanpa bernapas selama 3 atau 4 jam. However, when entering fourth jhana concentration, the fourth jhana concentration immediately should not reflect whether I am breathing or not. Why? If he reflect at that time, that reflecting mind or reflecting cognitive process produce breath, very gentle, subtle breath. This is one reason. Another reason is while he is entering fourth jhana, if he reflect whether I am breathing or not, then his concentration will decrease. So because of this reason, please do not reflect while entering fourth jhana whether I am breathing or not, etc. Namun, apabila seseorang sudah mencapai jhana keempat, dia seyogianya jangan merenungkan atau memikirkan apakah saya masih napas atau tidak, apakah napas saya masih ada atau tidak. Karena perenungan demikian merupakan suatu proses batin yang dapat membuat napas kembali muncul. Walaupun napas itu sangat halus. Selain itu, perenungan demikian juga bisa membuat konsentrasi menjadi merosot. Oleh karena itu, pada saat kita sudah mencapai jhana keempat, janganlah memikirkan apakah saya masih bernapas atau tidak. These jhanas are universal, not only belong to the Buddhists. Why? For example, when our Bodhisattva Siddhartha Bhupo, the enlightened one, when he renounced the world, first he approached Kalara. This is one teacher in India, famous jhana teacher. And then he practiced jhanas up to the base of nothingness jhana, from number 1 to up to number 7. Kalara can teach up to the base of nothingness jhana stage. Then he approached to the Uddhaka. Udaga also one famous Jhana teacher in India. Udaga teaches him up to the 8th attainment, especially up to the base of neither perception nor non-perception jhana stage. Neva sinya na sinya yarana jhana stage. However, he understands these jhanas are not for liberation. He is searching for deathless state. These jhanas are leading to the attainment of five material world as well as immaterial world only, not deathless state, nibbana. So he went to the Uruvela and he searched for deathless state, nibbana, there. Jhana ini sesungguhnya merupakan suatu pencapaian yang bersifat universal. Jadi bagi mereka yang non-Buddhis, itu bisa juga mencapai tahap demikian. Contoh konkretnya adalah pada saat Siddhartha Gautama, sebelum mencapai pencerahan, beliau berguru pada dua orang guru. Yang pertama disebut Alara, itu adalah seorang guru jana yang sangat terkenal. Jadi waktu itu Siddhartha dia berguru pada Alara sampai dia mampu mencapai dari jana 1 sampai jana ke 7. Kemudian dia berguru lagi kepada Udaka, seorang guru jana yang terkenal juga pada zaman itu, sehingga Siddhartha mampu mencapai jana ke 8. Tetapi setelah mencapai jana ke-8 ini, Siddhartha memahami bahwa jana demikian tidak bisa mencapai pembebasan. Paling hanya akan mencapai alam rupa wacara ataupun yang arupa wacara. Oleh karena itu, beliau berangkat menuju Uruvela untuk mencari pencapaian nibbana, suatu keadaan tanpa kematian. So these jhanas are universal. Everybody can practice these jhanas. If they practice in the right way, everybody can attain these jhanas. But deathless state, nibbana, is peculiar for Buddhists. For Buddhists means Buddha only can teach four noble truths. Other teachers cannot teach four noble truths. So if they realize four noble truths, everybody can attain nibbana. Do you want to attain nibbana? So please remove Hosek. So let that stop for a few minutes. Jadi jhana ini merupakan sesuatu yang bersifat universal. Apabila setiap orang bisa berlatih dengan cara yang benar, maka dia bisa mencapainya. Ini lain dengan nibbana. Nibbana ini hanya diajarkan di dalam ajaran Buddha, karena hanya Sang Buddha lah yang mengajarkan empat kebenaran Arya. Oleh karena itu, apabila apakah setiap orang di sini ingin mencapai nibbana? Apabila kalian ingin mencapai nibbana, maka kalian seyogianya menyingkirkan berbagai rintangan lainnya, seyogianya menyingkirkan homesick. Ya, kita berhenti selama beberapa menit.